Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, mari kita perbaiki lagi ketaatan kita kepada Allah azza wajalla. Selain itu, persaudaraan kita sesama umat Islam dan persatuan kita sesama bangsa Indonesia kita perkuat lagi agar kita kokoh dalam menghadapi berbagai macam tantangan, baik yang bersifat tantangan akidah, syariah, ibadah, akhlak, maupun terkait dengan masalah-masalah politik dan kebangsaan di Indonesia saat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berbahagialah bersama Islam, berbanggalah bersama Islam, dan merasa mulialah bersama Islam. Hiduplah bersama Islam dan berislamlah sampai mati. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah Izzatul Islam telah datang ke Indonesia. Izzatul Islam telah Allah turunkan di Indonesia. Dan insya Allah kebangkitan Islam dunia dimulai dari Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فإن العزة لله جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون من كان يريد العزة falillahil izzatu jami'an walillahil izzatu walirasulihi walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu beberapa ayat terkait dengan apa yang dimaksud dengan izzah. Izzah atau kemuliaan, kehormatan, harga diri, atau bahkan kekuatan, semua kita dapati jika kita senantiasa kembali kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya, mengharapkan cintanya, mengharapkan ridhonya. Izzah di dalam jiwa kita dari Allah akan kita dapati kalau hati kita selalu penuh harap untuk diampunkan segala dosa-dosa kita. Izzah, kehormatan, kemuliaan dan kekuatan akan kita peroleh jika hati kita senantiasa dipenuhi oleh harapan untuk mendapatkan curahan karunia rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Izzah, kehormatan diri, kemuliaan bangsa dan kekuatan Indonesia senantiasa ada dan datang selama hati kita dipenuhi rasa cinta dan ridha kepada Allah azza wa jalla. Sidang jemaah rahimakumullah, tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa izzah, kemuliaan Islam sudah Allah turunkan di Indonesia. Indikator pertama saya tarik dari peristiwa 4/11 atau 4 November atau peristiwa 2 Desember atau 212. Tentu saya merasa berkompeten untuk menyampaikan ini sebab saya berada pada pusat epicentrum gerakan itu sebagai ketua gerakan nasional pengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sidang jemaah rahimakumullah, siapapun tidak pernah bisa menggerakkan manusia yang jutaan itu untuk bisa melakukan ibadah sholat Jumat terbesar sepanjang sejarah adanya dunia ini. Dan ingat, sepanjang sejarah Indonesia merdeka, Baru kali ini ada gerakan ideologi, bahkan berbaju putih mayoritas. Umat Islam turun dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengemukakan hak-haknya, untuk mengemukakan, mengunjuk rasa kepada bukan cuma di tingkat nasional, tapi ke muka bumi semuanya di seluruh dunia. Ini adalah yang pertama kali sepanjang sejarah. Heroismenya yang terbangun adalah sama sekali bukan energi politik, meskipun ini kemudian disalahfahami. Heroisme yang muncul adalah karena agamanya. Heroisme yang muncul adalah karena kitab sucinya yang dinistakan. Muncul harga diri itu, muncul kehormatan itu. Dan heroisme ini saya kira sebelum Indonesia merdeka tentu sudah ada, tapi tidak pernah sebesar kemarin itu. Bukan cuma media dunia yang saat ini melirik dan mengekspos peristiwa ini, tetapi tokoh-tokoh dunia, khususnya tokoh-tokoh muslim dunia, mengapresiasi ini dan melihat sesuatu yang di luar prediksi mereka, bahwa ternyata Indonesia masih bisa diharapkan untuk menjadi salah satu pilar kebangkitan Islam di abad modern ini. Dengan aksi damainya, dengan suasana yang sangat penuh dengan persaudaraan, meski diprovokasi di aksi Bela Islam 2, kita mengetuk pintu istana lalu ditembaki dengan gas air mata. Di aksi Bela Islam 3, kita tidak sudi lagi mengetuk pintu istana karena rakyat memilih untuk mengetuk pintu langit. Tidak, rakyat tidak lagi meminta ke MPR, DPR, tapi rakyat meminta langsung kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Suasana heroisme yang terbangun adalah semata-mata karena panggilan jiwanya yang dipenuhi rasa izzah, harga dirinya sebagai seorang muslim yang mulai dinistakan. Heroisme yang muncul di dalam jiwa mereka adalah perlawanan karena selama ini Islam dan umat Islam selalu dimarginalkan, dipinggirkan, disudutkan, dan selalu pada posisi tertuduh yang seakan-akan anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam akhirnya muncul menunjukkan kepada seluruh khalayak bahwa kami umat Islam menjadi saksi. Andai perut bumi Indonesia dibelah, maka darah para syuhada yang mati dengan pekikan Allahu Akbar menjadi saksi bahwa Indonesia merdeka karena pekikan Allahu Akbar dan karena darah para syuhada. Bangkit. Heroisme itu muncul karena adanya ketidakadilan hukum dan adanya ketidakadilan sosial di republik ini. Kekuatan asing yang menambah pilu setelah adanya kekuatan asing yang telah menguasai oknum-oknum negara, sehingga membuat negara ini lumpuh secara hukum. Di mana-mana saya bertanya kepada umat Islam, seandainya tidak ada aksi Bela Islam 1, kira-kira Ahok itu diproses hukum atau tidak? Di mana-mana saya bertanya, kalau tidak ada aksi Bela Islam 2, kira-kira Ahok itu bakal diproses secara cepat, tegas, dan transparan atau tidak? Di mana-mana saya bertanya, seandainya tidak ada aksi Bela Islam 3, apakah Ahok akan ditersangkakan? Semua menjawab tidak. Ini indikasi kecewanya rakyat dan khususnya umat Islam terhadap hukum. Sempat ada yang berkata begini kepada saya, "Ustaz, sudahlah, ini kan negara hukum." Saya senyum. Saya tahu di Indonesia ada hukum, tetapi bukan hukum yang berkeadilan. Hukum yang sedang ditegakkan di Indonesia ini minus rasa keadilan, sehingga hukum tidak pernah tegak pada posisinya. Karena umat Islam tahu Al-Hakamul Adil, Allah itu adalah sumber semua hukum dan sumber semua penegakan hukum, dan itu tegak karena Allah adil. Dan umat Islam yakin bahwa langit dan bumi ini masih tegak karena Allah, sang sumber hukum, penegak hukum itu berkeadilan dalam menegakkan hukumnya. Apa yang terjadi di Indonesia? Skeptis, ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang terjadi. Muncullah sebuah gerakan. Gerakan yang tujuan utamanya adalah menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan penegakan keadilan yang berdasarkan hukum. Jakarta cuma 60 ribu hektar, tapi kok bisa seorang asing menguasai 5 juta hektar tanah di Indonesia? Pulau-pulau direklamasi semuanya ilegal secara amdal, dan beberapa pulau dianggap tidak sah. Tapi anehnya negara menjadi backing dari sebuah kesalahan yang luar biasa ini. Pulau Pramuka, Pulau Panggang adalah pulau paling sempit se-Asia. Satu keluarga itu minimal punya 3 kakak sampai 7 kepala keluarga. Saking sempitnya tanah mereka. Tapi asing di Indonesia bahkan menguasai 70% tanah Jakarta. Inikah hukum? Inikah keadilan? Dan puncaknya Allah sadarkan umat Islam di Indonesia sebagai umat mayoritas dan stakeholder terbesar sahamnya di Indonesia saat ini, yang belakangan mulai dipojokkan kemudian bangkit. Kemarin waktu Natal, kemarin waktu puasa, umat Islam diminta menghargai yang tidak puasa. Baru kali ini kita dengar yang berpuasa menghormati yang tidak puasa dengan spanduk-spanduk resmi atas nama negara, alat negara. Sekarang musim Natal, umat Islam lagi disuruh menghargai yang Natalan. Dengan cara apa? Jangan mencopot topi-topi Santa di atas kepala pegawai muslim. Ketika umat Islam lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 56/2016 menyatakan haram, tidak dibenarkan memaksa umat Islam menggunakan atribut-atribut non-muslim di atas kepalanya. Memilukan. Jilbab yang dikenakan oleh umat Islam hanya karena dia seorang pegawai dari sebuah perusahaan non-muslim dipaksa untuk mengenakan topi Santa. Lalu ketika MUI kemudian mengeluarkan fatwa, dituduh melanggar HAM. Apakah umat Islam akan terus diam dengan kondisi ini? Inikah yang disebut dengan toleransi? Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, umat Islam yang selama ini lemah, yang laki-lakinya kebanyakan diam ketika saudara-saudaranya dipaksa, lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Sudahlah, sampai kapan para lelaki di sini diam? Noh, tetangga kamu di Rohingya dibakar dagingnya jadi sate. Kamu enak-enakan makan sate di Jakarta. Noh, saudara kamu di Rohingya adalah adik kandung umat Islam yang sangat mengharapkan keberpihakan muslimin Indonesia. sebagai kakak tertua umat Islam terbesar di Asia, diam. Saudaranya disoto, disayat-sayat dagingnya, dimakan oleh para bikhu-bikhu Buddha. Kalian bangun. Islam tidak mengajarkan toleransi kepada yang intoleran. Islam hanya mengajarkan toleransi kepada yang toleran. Apa yang mereka lakukan, meletakkan topi Santa di atas kepala Muslim, adalah bukan toleransi, tapi itu intoleran. Kalau mereka tidak mau pakai topi Santa dan bando Santa di atas kepala perempuan, mereka akan dipecat. Mereka akan dimutasi. Bahkan saya tanya langsung, dikurangi gajinya 200 ribu per bulan. Ini bukan toleransi namanya. Ini namanya intoleran. Tapi sejauh ini, kita umat Islam dituduh pula anti kebinekaan. Anti Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang mereka sebut Bhinneka Tunggal Ika, saudara-saudara? Katanya Bhinneka Tunggal Ika itu baru terjadi kalau orang-orang Islam di Jakarta sudah dipimpin oleh non-Muslim. Baru namanya Indonesia itu berbhinneka tunggal ika. Dan mereka bayar oknum-oknum negara ini. Dan anehnya, oknum-oknum negara ini takut. Pertama karena sudah makan duit-duitnya orang Cina, terutama Naga Sembilan. Pangkat-pangkat juga sudah dibiayai oleh mereka. Dan mereka kemudian menjadi tangan-tangan Naga Sembilan ini. Kenapa jadi pada takut? Naga itu makhluk yang gak jelas. Di mana para Muslimin? Di mana jiwa jihad lelaki Jakarta? Kalau cuma perut yang kalian pikirkan, kalian akan menjadi manusia yang hina. Tapi alhamdulillah, wa syukurulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, Allah sudah turunkan izzahnya kepada orang Islam di Indonesia ini. Bahkan saya melihat sekarang ini, Allah sudah berikan kembali kekuatan umat Islam Indonesia saat ini. Dan alhamdulillah, saat ini pun saya sedang melihat umat Islam sudah diberikan momentum untuk bangkit dan berjuang. Saya ingin menjawab, apa saja tiga hal itu? Apa izzahnya? Apa kekuatan yang sudah Allah berikan saat ini pada umat Islam? Dan apa momentum untuk bangkit berjuang itu? Pertama, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 138, orang-orang munafik, orang-orang fasik dari kalangan agama kamu yang telah lebih memilih kafir sebagai teman dekatnya, telah memilih kafir sebagai pelindungnya, telah memilih kafir sebagai penolongnya, telah memilih kafir sebagai pemimpinnya, ditegur oleh Allah. Sementara di sana ada calon pemimpin mukmin, ada calon pemimpin muslim, lalu dia lebih memilih kafir, Allah tegur. Ayabtaghuna indahumul izzah. Hey, apakah kamu sedang mencari kehormatan lewat si kafir itu? Hey, apakah kamu sedang mencari kehormatan dan kekuatan dari si kafir itu? Hei, apakah kamu berpikir kamu bakal kuat dengan si pemimpin kafir itu? Allah ingatkan kepada umat Islam, dan umat Islam sekarang sadar dan bangkit. Fa innal izzata lillahi jami'an. Bahwa sesungguhnya kehormatanmu, kemuliaanmu, kekuatanmu adalah saat kamu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, orang yang takutnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut sama orang ini. Percayalah, orang yang sudah mulai tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Ingat, orang-orang yang sudah menjumpai Allah di dalam hidupnya, maksudnya, orang-orang yang hanya mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah, mencari cinta dan ridhonya Allah, apapun yang dipilihnya, keputusan apapun yang diambilnya, kalau itu yang dicari, ampunan Allah, rahmat Allah, cinta Allah, ridhonya Allah yang dia cari, dia gak akan kehilangan apa-apapun di dunia ini. Tapi sebaliknya, orang yang berharap demi untuk dunianya, demi untuk uang, demi untuk jabatan, demi untuk popularitas, demi untuk kepentingan dunia, lalu kehilangan ampunan dari Allah, lalu kehilangan rahmat dari Allah, lalu kehilangan cinta dari Allah, dan puncaknya kehilangan ridho dari Allah, dia gak akan dapat apa-apa. Orang-orang yang berpihak kepada kafir gak akan dapat apa-apa. Somalia, contoh yang sangat nyata. Angola, contoh yang sangat nyata. Dan gak usah jauh-jauh, Filipina, setelah menjadikan pemimpinnya si kafir, habis itu Filipina itu. Dan puncaknya Singapura, yang tadinya milik Melayu Muslim, sekarang menyedihkan. Saudara-saudara sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, umat Islam sekarang faham bahwa mereka tidak akan pernah memilih pemimpin kafir. Umat Islam sekarang faham tidak akan menjadikan orang-orang yang tidak amanah, yang suka berkhianat itu sebagai pemimpinnya. Allahu Akbar. Ini umat Islam sekarang sudah sadar dan sudah bangkit. Maka penuh jalan Jakarta itu. Allahu Akbar. Umat Islam sekarang anak mudanya di mana-mana berani berkata takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mereka-mereka yang selama ini munafik, yang selama ini kemudian fasik, kemudian mulai gentar dan ketakutan saat ini. Yang kedua, alhamdulillah, Allah sudah kembalikan kekuatan umat Islam. Tahukah Anda di mana kekuatan umat Islam? Sekarang umat Islam sudah bersaudara satu sama lain. Dipertemukan, sudah lupa dengan panji-panjinya selain panji Islam. Saya melihat itu. Pimpinan ormas yang memprovokasi umatnya akan digilas oleh anggota ormasnya sendiri. Pimpinan pesantren yang mau terima duit dari yayasan pemimpin kafir akan diludahin sama santrinya sendiri. Dan saya sudah melihat pesantren-pesantren yang dapat duit dari yayasan pesantren punyanya orang kafir itu, walaupun dipasang foto kiai, wali muridnya tarik anaknya, pindahin anaknya dari pesantren dia, dari sekolahan dia. Saya melihat sendiri itu. Alhamdulillah, persaudaraan Islam kita sekarang sudah mengkerucut kepada persatuan Indonesia. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, bagi umat Islam sudah final dan tidak boleh dirubah menjadi negara komunis. Persaudaraan dan persatuan Islam Indonesia sekarang ini mengatakan bahwa NKRI adalah final, tidak boleh menjadi ultra Tiongkok. Alhamdulillah, persaudaraan Islam dan persatuan Indonesia saat ini sudah meyakini NKRI sudah final dan tidak boleh menjadi bagian daripada negara kapitalis. Bangkit persaudaraan Islam Indonesia saat ini dan persatuannya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ada lagi yang ketiga. Allah sudah kasih momentum sama umat Islam sekarang di Indonesia untuk bangkit. Kapan? Energi 12-12 adalah sholat subuh berjamaah. Sekarang, walau masih dalam bentuk event, sudah banyak masjid-masjid yang berani mengundang kami dan menghadirkan 10.000 minimal jamaah sholat subuhnya. Sudah banyak sekarang di Indonesia gak perlu mengundang kami lagi. Mereka sudah bikin sendiri-sendiri di setiap kabupaten kota. bisa membuat jumlah jamaah salat subuhnya di atas 20,000. Di beberapa tempat kami saksikan itu. Bahkan sang wali kota bilang, Ustaz tinggal datang ke Pantai Losari, kita bisa sholat subuh lebih daripada 10,000 orang. Muslimin Bali yang cuma sedikit itu pun berani ngundang kami dan kita akan bisa sholat subuh 10,000 orang. Dan ketika ini kemudian menjadi sebuah kebiasaan, ingat, akan ada sebuah kekuatan baru yang lahir di Indonesia. Adalah kekuatan pasukan subuh. Falmughirati subha fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a. Ketika kekuatan subuh ini terus menggelora, akan lahir pasukan subuh yang tiba-tiba keluar dan rapi pasukan itu. Digambarkan di dalam surah Al-Adiyat, ketika kudanya lari kencang terengah-engah, bahkan sepatu kudanya pun memancarkan kembang api, lalu di atasnya tertunggang para penunggang pasukan subuh, pasukan pagi yang keluar tiba-tiba dengan debunya. Fa'athar nabihi naqan, yang kualitas pasukan subuh ini kalau ini dirawat, fawasaqa nabihi jama'ah, tugas dia spesialisasi kavaleri subuh, spesialisasi pasukan kuda subuh, kudanya adalah kuda al-adiyat, kuda perang ini memecah konsentrasi musuh dan berani masuk ke tengah pasukan musuh. Allahu Akbar. Sedang jumlah rahimakumullah, mudah-mudahan Anda bukan orang yang gagal faham terhadap situasi yang sekarang sedang berjalan. Anak-anak muda, kamu yang ada di sini yang umurmu 35 tahun ke bawah, kamu adalah anak-anak muda yang beruntung karena kamu sekarang sedang menyaksikan sebuah revolusi damai yang sekarang sedang berjalan di Indonesia. Lihat, koperasi-koperasi syariah yang mau didirikan, mart-mart yang mau didirikan, bahkan sudah berdiri warung-warung 212, produk-produk roti 212, semua ini adalah sebuah proses revolusi damai untuk bangkitnya Indonesia baru. Dan dunia bahkan berharap kebangkitan Islam betul-betul dari Asia Tenggara, dan titik yang paling diharapkan adalah Indonesia. Dan kamu wahai pemuda, bangun, jadi pasukan Muslim Cyber Army luar biasa saat ini. Pasukan-pasukan dunia maya orang-orang kafir, termasuk JASMEF. JASMEF adalah Cyber Army-nya Jokowi, Ahok, sosial media, volunteer, takluk di hadapan Muslim Cyber Army saat ini. Anak muda, gunakan handphone kamu. Handphone kamu itu nak lebih dahsyat daripada senjata AK-47 sayang. Semua informasi tentang Islam, semua informasi tentang ayat-ayat Allah, sebarkan lewat handphone kamu, broadcast. Wahai anak muda yang jago-jago IT, jadilah kamu bagian daripada Muslim Cyber Army. Karena saat ini kekuatan-kekuatan dunia akan masuk ke Indonesia dan akan menipu umat Islam, akan berjuang mengalahkan umat Islam lewat medianya. Lawan dengan kekuatan La ilaha illallah. Alhamdulillah, pengacara-pengacara Muslim, notaris-notaris Muslim, bahkan sekarang PGRI Muslim mau berdiri. Semua izzah Islam mulai bersatu dan kemudian bangkit. Dan bersama kita insya Allah, jamaah rahimakumullah, Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan menjadi epicentrum gerakan Islam berperadaban di muka bumi insya Allah. Cuma yang gagal faham, yang diem aja, hati-hati, Anda akan menjadi fosil-fosil sejarah. Umat Islam yang gak ikut dalam proses bangkitnya kekuatan Islam di Indonesia ini, kamu cuma penonton-penonton sejarah yang akan terlempar dari pasukan ini. Bangun, dan mudah-mudahan terlahir dari kita generasi Al-Ma'idah 54. Para bapak, para ayah, para guru, para pemimpin, asatidz, ulama, habaib, siapkan generasi Al-Ma'idah 54. Karena Al-Ma'idah 51 sudah dikasih kepada orang Indonesia saat ini. Apa itu generasi Al-Ma'idah 54? Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, TPA-TPA, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, yuk kita bentuk generasi Al-Ma'idah 54. Apaan itu Ustaz? Al-Ma'idah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Wahai sebagian orang-orang yang mengaku beriman tapi kemudian murtad, lebih berpihak kepada kafir, lebih berpihak kepada Nasrani, lebih berpihak kepada Yahudi, ingat, murtad saja kamu sono. Silakan murtad. Al-Quran bilang begitu. Lebih memilih bersama pemimpin kafirmu, monggo silakan. Tapi ingat, akan lahir kaum baru di Indonesia ini. Kaum itu dicintai Allah. Kaum itu akhirnya dihujamkan rasa cinta kepada Allah. Dan mereka pun akhirnya mencintai Allah. Kamu tahu, tiga kriteria kaum yang akan bangkit itu adalah azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut, santun kepada sesama muslim tapi tegas terhadap kafir. Dua, yujahiduna fi sabilillah. Mentalitas generasi baru ini adalah mental mujahid. Hidupnya adalah untuk berjuang. Bahkan dia berani mengatakan, tanah Jakarta adalah bagian daripada akidah saya. Saya tidak akan biarkan setiap jengkal tanah Jakarta sekarang diambil sama orang kafir. Gak mungkin gue jual tanah Jakarta sama orang kafir hari ini. Karena Jakarta dan tanahnya adalah bagian daripada akidah gue. Itu mental mujahid. Dan yang ketiga, kriteria kaum ini, wala yakhafuna lawmata la'im. Anak muda bilang, kriteria generasi Al-Ma'idah 54 itu generasi bocor. Kenapa? Enggak takut dibully, enggak takut dihina, enggak takut dituduh. No, lihat tuh orang seluruh Indonesia. Barang siapa yang ikut demo 212 datang ke Jakarta, berarti dia punya benih-benih teroris, masa bodoh. Barang siapa yang datang ke Jakarta akan dituduh teroris, bodoh amat. Walaupun akhirnya enggak boleh nyewa mobil karena semua ditekan enggak boleh bawa ke Jakarta, jalan kaki dari Ciamis. Itu energi Siliwangi dari tanah Pasundan. Ketika masa komunis, orang-orang Siliwangi itu jalan kaki dari Surabaya ke Bandung. Dan energi 212 membangkitkan generasi wala yakhafuna lawmata la'im. Tidak takut dituduh makar, tidak takut dituduh anti NKRI. Karena dia lakukan sebetulnya untuk Indonesia, untuk merah putih Indonesia. Ini generasi kaum baru, didik anak kamu ke sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. Bersolawatlah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu mendapatkan syafaatnya. Jangan malas bersolawat, jangan malas bersolawat agar kamu dipilih menjadi umat Muhammad yang setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat agar dipilih menjadi orang Islam sejati dan berada di bawah bendera Islam sejati dengan solawat. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Berselawat yang banyak. Minimal 10 kali di awal pagi, 10 kali di awal sore. Bangkit di roh Islam di dalam jiwamu. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuqsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhal al muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin fi jami' biqa'il ard wa fi Indonesia. Rabbana ja'al baladana hadha Indonesia baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia, jadikanlah negara Indonesia tempat kami yang aman dan tentram. Berikanlah rezeki yang luas kepada mereka yang beriman kepada-Mu dan beriman kepada hari akhirat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'ad-din. Allahumma 'alaika bi Bashar wa awanihil mu'tadin. Allahumma 'alaika bi Rusia. Allahumma 'alaika bi Sin. Allahumma 'alaika bil Majus. Allahumma qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Suria. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fi Kashmir. Allahumma ansur ikhwanana fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana fi Afriqia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amikum ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.